Hai YouTubers, apa kabar? Saya Yulia Citra. Kali ini saya memperkenalkan single terbaru saya yang berjudul Mengejar Matahari, karya dari almarhum Fasaldat dan Bang Edi Nuansa, aransemen Bang Hendro Saki. Dan kalau mau tahu update tentang saya, add saya di Twitter dan di FB di bawah ini. Selamat menyaksikan. Aku kejar matahari sebagai penerang, tetapi nasibku terbungkus kain sebagai penerang, yakinkan. Tetapi nasibku terbungkus kain yang hitam, yakinkan. Dan berbuah senyuman di atas bibirku yang merah, yakinkan. Sebagai penerang, ya Tuhan. Dan berbuah senyuman di atas bibirku yang merah, ya Tuhan. Orang memanggil gadis perayu, penjajah cinta. saya. Jangan lupa klik tombol like atau suka di bawah ini. Video klip terbaru dari MSM Record hanya ada di channel ini. Makanya, klik tombol berlangganan atau subscribe di bawah ini. Jangan lupa, sampai jumpa. Dah.